hatiku terdengar selalu. Bagaikan impian tiada berkesan kala aku merana di kau tersenyum. Sang Tuhan menunggu, bukanlah. Tiada ku duga kau sekejam itu kau putuskan cinta di kala bahagia. Ratapan hatiku terdengar selalu. Bagaikan impian tiada berkesan kala aku merana di kau tersenyum. Dan Tuhan menunggu, hentikanlah. Tiada ku duga kau sekejam itu kau putuskan cinta di kala bahagia. Ratapan hatiku terdengar selalu.